الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا نبي بعده. Yang dimuliakan Bapak Dr. Syarif MA selaku dosen pengampu Tafsir Tarbawi dan Ulumul Quran, yang dimuliakan adik-adik mahasiswa semester 3 jurusan Tarbiyah Prodi PAI mulai kelas A sampai E, yang juga saya hormati adik-adik mahasiswa semester 1 jurusan Tarbiyah Prodi Bahasa Arab yang mengampu mata kuliah Ulumul Quran. Kita banyak bersyukur pada Allah dengan anugerahnya kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Sebab itu kita bisa berhadir di tempat ini guna mengikuti kuliah umum bagaimana yang telah kita sepakati bersama. Salawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Di dalam dengan rasa syukur tersebut, izinkan kami dalam hal ini membacakan tuntunan acara. Yang pertama, yakni pembukaan dengan pembacaan Ummul Quran. Yang kedua, kuliah umum yang akan disampaikan oleh yang dimuliakan Bapak Dr. Syarif. Dan setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Dan nanti terakhir kita tutup. Baiklah, kita buka langsung acara kuliah umum ini dengan pembacaan Ummul Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل البيت كرام الفاتحة. Dua kelas itu Anak sekalian yang saya banggakan, yang saya sayangi, kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerah yang kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Dengan itu kita dapat melaksanakan program pertama kuliah umum kita pada hari ini. Kita rencanakan kuliah umum ini sebulan sekali. Oleh karena itu, sebulan kita bersama persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Terima kasih sudah mengapresiasi pengumuman kita, walaupun ada yang tidak sampai, bukan pesan yang tidak sampai. Nah, pesan saya disampaikan ada kuliah umum, hatinya yang tidak sampai. Saya mohon tujuh kelas itu ketua kelasnya berembuk menjadi panitia, ya, menjadi panitia. Nah, ke depan saya sudah ada pembicaraan dengan kepala TVRI. Mungkin setiap bulan akan diliput langsung. Kalau Pak Hamka juga mengakses di pembicaraan awal kemarin saya bertemu dengan kepala TVRI. Karena beliau waktu saya ngasih ceramah di halal, minta satu program yang bisa diakses oleh TVRI. Rencananya kami bertiga, saya Pak Bihaki dan Pak Hamka itu jadi nasabah tetap tiap minggu. Sementara belum dapat esensi, nah kemarin itu saya tawarkan ada kuliah umum mahasiswa Fakultas Tarbiyah, jurusan Bahasa Arab dan PAI mata kuliah Tafsir dan Ulumul Quran. Kalau terwujud minggu depan berarti kita akan disiarkan langsung atau direcording, disiarkan pada waktu acara, mungkin acara hikmah. Yang kita gagas di TVRI itu adalah acara kajian hikmah. Ini nanti ketua kelasnya mohon menghadap Pak Bahati menjadi panitia, ya Pak Sana. Nah, anak-anak sekalian, sengaja saya minta Pak Bahati untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya kuliah umum ini, oleh karena ada visi misi yang harus saya sampaikan dalam mata kuliah. Ya, saya lupa, di mobil itu saya sudah bikin diktat tebalnya 270 halaman. Diktat itu sebenarnya bakal buku yang masih pencetakannya penundaan. Sementara begitu saya bikin diktat, dan itulah yang akan menjadi, yang akan dikeluarkan menjadi silabus mata kuliah, judul-judul yang ada di dalamnya itu. Saya dengan mata kuliah ini ingin menyampaikan visi dan misi tentang keislaman. Kita atau anak-anak sekalian yang akan menjadi calon guru itu harus punya visi, pandangan dasar terhadap Islam dan terhadap ajaran Islam. Karena kan kita atau kalian akan dicetak menjadi calon transformator keterangan ajaran Islam. Itu visi utama, bahwa mahasiswa terbaik itu disiapkan menjadi orang yang menyampaikan keterangan agama kepada peserta didik. Visi apa yang tertanam pada kalian guru itu? Kalian boleh catat, ini dihitung masuk kuliah, ya. Maka hukumnya sama nanti, kuliah umum bawa Al-Quran juga, boleh bawa rekaman. Visi utama sebagai guru itu dicatat dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Atak murunan nasa dirbiri watan sauna anfusakum wa antum taklunan kitab apalah taklun. Adakah patut kamu menurut manusia berbuat kebajikan, kamu lupa akan dirimu sendiri. Padahal kamu membaca kitab, mengapa tidak berakal? Ya? Al-Baqarah ayat 44. Itu setanam bagi seorang guru. Atak murunan nas. Adakah patut kamu menyuruh manusia berbuat kebajikan, maksud menyuruh orang lain berbuat kebajikan, kamu lupa akan dirimu sendiri. Nah, itu visinya. Di belakang, mohon berkenan ya, tidak. Kalau kanan kiri. Kalau mata kuliah lain tidak punya visi, jangan samakan dengan saya. Saya tidak menyuruh kalian mengambil pendapat-pendapat orang yang tak tahu ada di mana-mana itu. Antah berantah di mana itu. Saya tidak mau hanya memindahkan isi buku kepada kepala kalian. Yang kedua, surah Al-Isra ayat 36. Itu masuk ke isi pertama ya. Al-Isra 46. Untuk seorang guru. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Catat aja dulu, jangan dibuka. Perhatikan di sini. Nanti di rumah lu dibuka. Jangan kamu menyepakati, jangan kamu menyetujui. Kan kadang ada kalian mengutip sepakat dengan pendapat orang yang di buku itu, kalian jadikan pendapat kalian di makalah kalian. Jangan kamu sepakati, jangan kamu ikuti, jangan kamu sependapat dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui, tidak paham soal itu. Apalagi mengajarkannya, setuju mengatakan iya, tidak, tidak boleh. Mengatakan iya dan tidak, mesti tahu. Paham? Itu intelektual namanya, itu ilmiah. Termasuk kalau membaca Al-Quran. Membaca, tidak tahu maksudnya membaca, kalian berdosa membaca Al-Quran itu. Yang mendengar dapat pahala. Kalian membaca itu berdosa, tidak tahu maksudnya. Itu surah Al-Isra ayat 36. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Materi Al-Isra 36 nanti menjadi materi dan mata kuliah. Soal iman. Jangan kamu setuju waqafa itu artinya sependapat. Setuju. Ma laisa laka bihi ilmun, yang engkau tidak tahu. Contoh, ada definisi sholat. Sholat itu adalah perbuatan, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tahu kalian maksudnya? Apakah benar itu sholat? Jangan-jangan itu cuma sembahyang, abadayak budu, kan beda dengan sholat sholli. Itu dituntut seorang guru, setuju tidak boleh belum mengajarkannya. Apa sebab? Banyak sekarang orang ada tak tahu apa yang diajarkan. Kok tahu Pak Sari? Banyak di hadapan guru-guru dan PLPG dengan S2, itu yang S2, guru-guru mereka sudah. Yang extension juga guru-guru. Apa yang pernah mereka ajarkan itu saya tanya, tak ngerti mereka. Hafal itu bukan tahu nak, bukan. Mereka tak ngerti apa itu iman, percaya katanya. Dari segi bahasa sudah salah. Iman itu bukan percaya, tapi iman itu kepercayaan. Jadi mereka selama ini itu menyuruh anak menghafal definisi HP, tidak pernah menunjukkan bedanya HP itu apa. Sama kalian sekarang juga disuruh menghafal definisi akhlak, definisi iman, definisi sholat, definisi Islam, tak tahu bendanya iman itu apa. Iya kan? Nanti saya tes-teskan. Kemarin saya tes di kelas apa? Mana? Kelas dia mana? Kelas dia ada gak? Kuliah. Udah belajar mata kuliah akidah akhlak. ya kan? Apa itu akidah? Apa itu akhlak? Oh, definisi itu, definisi akhlak bukan akhlak, nah, bukan, ya kan? Definisi akhlak bukan akhlak. Coba, ini apa namanya? Pen. Ini bendanya pen ya. Definisinya pen itu adalah alat tulis yang mengeluarkan cairan hitam. Kalau digoreskan di kertas itu berbekas. Itu pen definisinya. Iya. Mana pennya? Enggak ada kan? Enggak kenal dengan pen, enggak bisa kita menggunakan pen. Ballpoint. Sama itu, kalian dikasih iman adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arsan. Tidak kenal dengan barangnya iman, tidak bisa kalian beriman. Tidak bisa menggunakan si iman itu maksudnya. Berikutnya masih dalam misi pertama bagi seorang guru ya. Surah As-Saff ayat, Surah As-Saff itu surah 61 ayat 2 dan 3. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu tidak kamu perbuat? Besar benci Allah bagi kamu yang mengatakan sesuatu tapi kamu tidak memperbuatnya. Bagaimana mau perbuat kalian tak tahu apa yang dikata? Maka tadi tak boleh mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Contoh, kalian mengatakan aku menyembah Allah, betul? Dalam sholat, betul? Tak tahu kucing yang kamu sembah. Nanti di kelas terbuktikan selama ini kita kan tak menyembah Allah. Kucing, kambing, kangkung, bebek dan sembahnya. Ya, kemarin saya tes, ada temanmu punya sepatu baru rupanya. Saya tanya dengan jujur, tanya di sini, nah hatimu bisa menjawab. Saat sholat itu apa yang diingat? Nah, senin berlinang air mata, dia benar pak, tadi saya sholat asar itu ingat sepatu saya pak. Berarti sepatu yang sedang sembah dalam sholat itu. Karena kata Allah, sholat itu harusnya Allah. Menurut Tuhan 14 itu apa yang kamu ingat dalam sembahyang itu Tuhan yang kamu sembah. Kenapa selanjutnya kamu ingat baru beli pak toko jamil orang? Rih itu satu orang. Kalian waktu sholat subuh tadi apa yang diingat? Mesti UPC yang diingat kan? Karena jam 8.30 mulai umum kan? Iya. Atau wajah Pak Bayhaki yang diingat? Iya. Ada yang takut, ada juga yang naksir mungkin. Ya kan? Ayo, jangan kamu mengatakan apa yang kamu tidak tahu. Oleh Allah, apa sih? Mengapa kamu mengatakan sesuatu tidak mau perbuat? Kata Allah. Besar benci Allah. Kamu yang mengatakan itu, tapi tidak mau perbuat. Bagaimana mau perbuat yang dikata, orang yang dikata tak tahu bendanya. Mengatakan beriman, tidak tahu barangnya iman, mana bisa beriman? Orang bermobil itu mesti ada mobilnya toh? Iya, berbaju, memakai baju namanya, menggunakan baju, mesti ada bajunya. Kalau beriman, mesti ada iman itu apa wujud bendanya? Kalau tidak bisa kalian beriman menggunakan iman datang kepada Allah itu tidak bisa. Nah itu visi utama. Ya. Yang kedua, semua yang kita lakukan sebagai guru agama itu, semua yang kita ikhtiarkan, ya, dalam mengajar, dalam bertingkah laku dan berkata, dalam rangka mewujudkan misi dibangkitkan Muhammad. Apa itu? Satu-satunya misi di negara Muhammad cuma satu. Tidak yang lain. Muhammad itu tidak muluk kalian pintar, tidak muluk kalian kaya, tidak muluk kalian jadi politisi. Tidak. Apa? Ada yang apa hadisnya? Inna ma bumitu li utammima makarimal akhlaq. maka misi mata kuliah ini mengikhtiarkan kita mewujudkan akhlak karimah itu. Apa itu akhlak? Kalian kan sudah membaca tidak akhlak kan? Iya. Selama ini akhlak itu didefinisikan sebagai af'al bedaiguna. Af'al bukan akhlak, akhlak juga bukan af'al. Hubungannya af'al dan akhlak adalah akhlak itu sumber perbuatan, sumber af'al itu. Masdarul af'al itu akhlak. Itu. Jadi visi itu bahwa Muhammad dibakti visi kita harus tersangkut ke situ. Itu visi. Jadi terhadap visi ini semua usaha kita dalam rangka itu menjadi misi jadinya. Lalu misinya adalah mewujudkan akhlak karimah pada diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Apa sebab pada diri sendiri? Tadi surah Al-Baqarah 44 atakmuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum. Adakah patut kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan, kamu lupa dengan diri sendiri? Kan itu sekarang ya, banyak orang ceramah ke sana gitu, seolah dia malaikat. Orang yang disuruh baik, maka kepada istri, kepada anak nanti, kepada siswa itu, jangan suruh sholat, jangan menyuruh berakhlak karimah. Kita ajak dia dengan kita meneladankan kepada dia. Dan terjauh sini depan masih kosong. Ya, itu visinya. Pandangan dasar itu ternyata Muhammad dibangkitkan dan yang lain cuma satu tujuan. Nanti nak kalau kita kebagi waktu, materi-materi dalam tafsir Tirmidzi itu yang kita ambil dari ayat-ayat itu kesimpulan semua. Dengan mengenal apa itu akhlak, dari mana sumbernya, asalnya dari mana, bagaimana supaya akhlak itu jadi baik sehingga perbuatan atau ifal jadi baik, begitu. Tidak akan sia-sia. Maka kita format di buku itu dan di silabus tidak akan sia-sia. Apa sebab? Tadi kan juga misalnya begitu. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak lakukan? Larangannya jangan kamu setuju dengan sesuatu yang kamu tidak tahu. Dengan izin Allah buku nanti yang ini kalian simak itu kata per kata kami insya Allah telah dikasih kepahaman soal itu. Tidak sembarang. Karena saya tidak mengutip-ngutip dari buku yang dari antah berantah. Kalian kan selama ini mudah-mudahan berhenti kalian diajar berbohong, diajar bergula, diajar mencuri, mau bukti nih, mau? Kalau tidak terbukti tampar saya nanti, kalau berani lah. Kalian kalau kerja, kalau bikin makalah, individu atau kelompok? Hah? Kalau kelompok, kerja semua atau sendiri yang kerja? Sendiri kan? Yang lain? Yang lain bagupung. Iya. Bubung kan yang lain? Bubung. Kalau orang Arab kan ada po, bubung. Terbukti sudah? Ya kan? Dosen kalian memberi kesempatan kalian bergula, berhubung. Iya, benar. Makanya saya nanti tugas saya tidak kelompok, pribadi-pribadi. Saya tidak mau syubhat. Ya? Udah itu kalian yang kedua diajar mengutip. Padahal kalian tidak paham. Selamanya kita tidak paham mengutip pendapat orang. Kok tahu Pak Sari? Orang sampai ketika dokter juga pergi. Ini rahasia ya yang bilang-bilang ya. Ini rahasia. Kalau kalian mau dapat A, ya. Tapi ini tidak untuk mata kuliah saya. Untuk mata kuliah lain. kalian banyakkan referensi. Kalau perlu lebih banyak dari halaman isinya itu. Nanti itu terkait itu dosennya. Pasti kan kasih tahu. Ngomonglah begini, banyak-banyak. Menurut si Anu begini, menurut si B begini, si C begini, si C sampai G gitu. Baru, nah, karena itu saya ngambil di sini, nah begitu. Pasti apa tak? Dan saya udah bilang ya, itu rahasia. Rahasia desain di sini begitu. Yang semakin banyak kalian pandai mencuri, itu semakin bagus sebenarnya. Iya, rahasia itu. Praktek deh. Nanti saya boleh balikkan ngomong saya kalau kalian gak dapat kan. Kutipnya sampai 10, baru paragraf terakhir, satu paragraf, satu pendapat. Nah, paragraf ke 11 baru kalian. Dengan melihat pendapat-pendapat ini, berarti saya ini aja yang cocok dengan begitu aja. Mesti tak. Itu rahasia. Kalau gak aku melawat, kalian nanti dapat beasiswa semua. Nah, tapi gak mata kuliah saya, kan saya ngasih rahasia. Kalau saya ngasih rahasia kalian lakukan, berarti kalian bodohi saya, berarti. Nah, kalau saya kebalik, semakin banyak referensi, semakin rendah kalian budayanya. Kebalik. Nah, karena saya ingin menggorek dari sumber sini, ilmu itu dalam dada, nah, bukan di atas kertas. Saya tidak mau menyuruh kalian menjadi orang hipokrit. Tahu hipokrit? Itu kata orang Madura itu. Hipokrit itu al-munafiqun. Orang tak tahu, aku tahu gitu. Ya? Paham? Itu isi. Sangkutkan kepada dirimu. Tidak boleh kau mengatakan orang tidak tahu sebagai guru ya. Tidak boleh mengatakan tapi tidak memperbuat. Itu isi dasar. Karena ini materi tafsir, visinya saya kutip dari Al-Qur'an. Itu maksudnya di visi kita. Visi itu pandangan dasar. Dari visi itulah baru kita menelurkan misi. Misi itu sesuatu yang mau kita capai. Maka misi pertama adalah mengikhtiarkan, berikhtiar untuk mewujudkan, berikhtiar memahami dan mewujudkan akhlak karimah. Itu misi utama. Tersangkut ke situ. Karena PAI itu pendidikan agama Islam. Saya protes ucapan itu. Sebenarnya pendidikan keislaman, bukan pendidikan agama Islam. Yaitu pendidikan keislaman itu ikhtiar memahami ajaran Islam untuk mencapai Islam. Selamat namanya. Nah, itu pendidikan keislaman. Ikhtiar memahami ajaran Islam untuk mengamalkannya dalam rangka mencapai Islam. Nah, itu pendidikan keislaman. Boleh definisinya itu ya. Tapi saya tidak akan mengajarkan definisi itu. Nanti ikhtiar memahami seperti apa ajaran Islam itu. Lalu mengamalkan ajaran itu bagaimana? Sehingga tercapai Islam itu. Islam itu agama, bukan KTP yang agama itu. Ya? Kita itu beragama. Nanti di kelas juga begitu. Kedua, catat oleh kalian. Di surah Al-Furqan ya, ayat 63. Ya. Itu misi berikutnya. Sebagai implementasi dari akhlak karimah yang kita capai. Wa ibadur rahman alladziina yamshuuna 'alal ardi hauna wa idza khaatabahumul jahiluun qalu salaama. Hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi itu dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Kalau berjumpa dengan orang-orang jahil, mereka ucapkan salam, tidak sombong. Ya? itu yang kedua tadi itu connect dengan surah 31 Luqman ayat 18 dan 19. Apa itu? Wala tusakir khotakalinas wala tamsi fil ardi maraha. Ini target kalian menjadi guru untuk kalian dan untuk siswa kalian. Luqman nama tadi ayat berapa? Jangan palingkan mukamu dari manusia. Jangan berjalan di muka kamu dengan congkak. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak menyukai kesombongan itu. Maka di ayat 19-nya waqsid fi masika waqsid min sawti inna ankarul aswa la sawtul hamim. Sederhanakan jalanmu, lunakkan suaramu. Jangan teriak-teriak. Sejelek-jelek suara itu suara keledai. Ya, kalau yang suka Allah, yang terdekat itu kepada Tuhan, padahal beliau menyindir, beliau itu sopan, kita yang tidak sopan. Sederhanakan jalanmu, kalau kata orang itu, salah. Apa masalah sih? Penuhi tempat dulu nih. Iya. Ini kelas mana? Kok pula berubah? Kemarin mukanya tak begini. Ayo situ sini depan tangga ini lagi. Yang lain mana? Kok situ kelas B? Kok kelasnya mana? Yang ketinggalan nanti tentang visi dan misi itu dapat ya ketemu yang lain. Jadi visi misi ini kalian resume, kalian kembangkan menjadi satu lembar ya. Mungkin kalau dikeluarkan ayatnya itu menjadi dua lembar ya. Kalian ketik, kalian tulis keluarkan ayat-ayatnya. Dan tunjukkan berhati bagi para. Setelah itu kalian tempel di dinding kalian. Ya, visi-misi lagi ya. Visi itu ada berapa tadi? Berapa ayat? 1, 2, 3, 4 ya. 5 yang hadis. Apa hadis itu? Innama pandangan kita ke situ. Bahwa Muhammad dibangkitkan. Misi Muhammad itu menjadi visi kita. Ya, silakan. Nah, ketua kelasnya boleh di sini. Jadi pejabat di sini. Ayo, duduk di depan ketua kelasnya. Mana ketua kelasnya? Ayo, pulang di sini depan. Saya ingat jadi pejabat sekarang. Ayo, pulang di sini depan. Di kursi pejabat sini, ketua kelas. Kalau tidak ada ketuanya, wakil-wakil ketuanya. Ayo duduk sini. Duduklah cukup ini. Yuk depan sini. Tidak ada yang perempuan dalam duduklah. Hah? Kenapa? Mana tak boleh? Udah terhormat begini nanti enggak bagus pusel kupingnya. Ayo sini belah sini. Pak pejabat belah sini. Kalau enggak ada waktunya nanti katanya nanti nah diurus nanti katanya. Kita kuliah dulu sebentar. Mana dua ini lagi? Bahasa Arab enggak ada ya? Kenapa bahasa Arab? Mana yang bahasa Arab di tangan? Kenapa enggak ada tonton? Hah? Indah bagus. Kadang orang bahasa itu begini, kadang. Yeah. ya, kita berpisi misi. Jadi misi kita itu berikhtiar memahami apa dan mengamalkan, berikhtiar memahami akhlak karimah dan mewujudkannya dalam rangka mencapai Islam. Itu misi pertama. Dua, menjadi hamba Tuhan yang kalau berjalan di permukaan bumi itu dengan lemah lembut, tidak congkak. Kalau ketemu dengan orang musuh sekalipun, orang jahil namanya, itu mengucapkan salam. Nanti ajarannya itu dekati manusia, dekati masyarakat, supaya saling kenal mengenal dan mereka dapat berikhtiar menyelamatkan diri sendiri. Kalau mereka yang kita dekati dapat berikhtiar, supaya dapat berikhtiar menyelamatkan dirinya, artinya apa? Kita dulu berikhtiar menyelamatkan diri kita ini. Kemana larinya? Kebisi tadi itu. Jangan pun pandai mengata orang diajak jadi baik, kita lupa diri sendiri. Dekati orang jahil, jangan menjadi jahil. Langsung, kalau orang ngomong tak lalu depan salam, waktu tidak masuk. Itu di depan diisi. Yang kedua langsung di depan. Pandangannya itu, kita mengajar atau apa, itu nanti menjadi misi kemudian. Yang ketiga, isinya tambah satu tadi lupa itu, bahwa tentang agama, Allah tidak membutuhkan manusia manapun untuk menjelaskan dan mengajarkannya. Saya ulangi, tentang agama, Allah tidak membutuhkan manusia manapun untuk menjelaskan dan mengajarkannya. Tetapi Allah mengutus para aulia anbiya sebanyak 124.313. 124.313 yang sudah habis tugas. Di akhir zaman itu masih dicari 68 para aulia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Bukan profesor yang dibutuhkan. Ya, dengan bangga-bangga akan yang mengaji terus. Tapi untuk bikin dapat A boleh dikutip, ya, boleh dikutip itu. Nanti kasih tahu rahasia tadi itu kawan yang tinggal dia, ya. Tapi jangan menggunakan untuk saya. Jadi itu misinya kita memahami. Itu tadi. Memahami apa tadi? Berikhtiar memahami akhlak dan mewujudkannya dalam bentuk amal, ikrar dan amal untuk mencapai Islam. Islam itu selamat, nah, ada di sisi Allah nanti. Di mata kuliah itu kita terangkan nanti. Yang kedua, untuk mewujudkan hamba Tuhan yang kalau berjalan di permukaan bumi dengan lemah lembut. Nah, itu tidak sombong. Ayatnya 25 ayat 63 Al-Furqan surah Luqman ayat 18 sampai 19. Itulah ke situ kerangka gerak dan ikhtiar kalian dalam mengajar nanti ke sana. Nah, jelas enggak visi kalian jadinya? Ya? Untuk mewujudkan akhlak karimah tidak bisa belajar kepada profesor, tidak bisa. Kepada seorang dokter, tidak bisa. Nah, baru usaha untuk mewujudkan visi misi, catat itu. Ikhtiar untuk mewujudkan visi misi itu adalah satu, mengenal diri, koma, hubungan diri dengan Allah, koma, hubungan diri dengan Muhammad, koma, dan hubungan diri dengan Baitullah. Satu. Yang kedua, mendirikan sholat, wujudnya itu baru tercapai akhlak karimah. Awas, sholat kemarin bukan sembahyang. Coba perhatikan, perhatikan di sini, hidup ke tidak, hidup. Sembahyang itu kalau di gereja begini, iya, nah, baru begini kan? Pernah masuk nggak gereja? Saya pernah meriset dulu tahun 2002 atau 2003 waktu saya nulis tesis. Kalau di kelenteng begini, iya enggak? Begini, begini, iya. Kalau di wihara, begitu kan? Kalau di masjid begini yang sembahyang itu. Kalau tidak sholat, semuanya nol insya Allah. Nah, maka jadi ikhtiar itu sholat sebagai solusi akhir. Sebagai if'al utama dari semua visi, misi dan ikhtiar tadi itu adalah sholat. Jangan anggap enteng sholat itu. Ketahuan sholat nyembah sepatu kan? Nyembah helm. Ingat helm ditaruh di motor dulu, anda diangkat helm baru lagi, ing lagi, harganya 350.000. Naga Allah empat tulisan ini yang keluar di situ. Ingat. Maka kalau untuk itu taruh helmnya dengan bagus di kelas, dikunci. Sepatumu bungkus taruh depan mukamu itu kalau takut hilang. Tidak apa-apa di masjid haramnya kita pakai bawa tas plastik. Coba kalau tinggal hilang kan? Apalagi itu baru. Kecuali sepatunya udah bau-bau. Kalaupun hilang paling diselit tikus. Taruh di depan silamu itu sepatumu. Daripada ingat itu terus. Kalau sudah terhidang makanan, jangan sembahyang dulu. Nanti makanan itu udang itu yang melingkar yang diingat. Kalau janji kencan bagaimana Pak? Nah, tidak boleh nak pacaran dalam Islam. Kalau kalian pacaran itu nanti lulus tanpa diuji namanya. Lulus masuk neraka. Nikah aja kenapa sih? Hah? Kalau enggak mampu puasa. Ini belum apa-apa udah gonceng sana, gonceng sini. Enggak enak kah? Enggak sayang kali senggol-senggolkan budak. Hah? Hai anakku perempuan, kehormatan wanita itu bukan kepada kekayaan dan kepintarannya. Kehormatan wanita itu pada kehormatannya. Kehormatan wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan mudah-mudah ngasih laki-laki. Memang laki-laki tidak ada buaya itu laki-laki. Buaya itu perempuan. Tapi dipakai oleh laki-laki. Kan tidak ada Pak Ayak kan, Bu Ayak kan? Sekolah aja. Perempuan itu ketuan dicipta dan bentuk seindah-indah bentuk. Walaupun mancung ke dalam nanti ada yang mau itu. Tenang ya, sekarang misimu itu mewujudkan cita-cita orang tuamu. Laki-laki memang begitu. Laki-laki itu nafsunya satu, akalnya sembilan. Dia akal-akalnya supaya nafsunya yang satu terwujud. Kalau perempuan itu nafsunya sembilan, akalnya satu. Besar perempuan nafsunya itu, cuman akalnya satu, pemalu dia tidak mau. Karena akalnya satu mulai diakali oleh orang yang akalnya sembilan itu. Tenang deh, aku tanggung jawab kok, tenang. Kita sehidup semati, belum gak mati udah hidupin orang lain. Ya, nikah aja. Kenapa emangnya? Kalau orang tuamu gak ngasih, bilang saya melamarkan nanti. Enggak benar, iya. Pak, saya cinta benar dengan si Rohimah itu Pak, misalnya. Ada kenapa Rohimah itu? Maaf kalau kebetulan aja. Tapi saya takut Pak orang tuanya tidak ngasihkan. Dengan syarat, kamu sudah bisa bertanggung jawab. Kalau belum bisa bertanggung jawab, saya ngadap orang tuamu dulu. Bisa tidak menanggung anak orang ini? Ngerjakan makalah lebih tenang gitu. Ya kan? Ini enggak aja makalah kan ke mana-mana. Ujung-ujung asal ngambil aja begitu. Bikin makalah. Bukan bikin makalah, nyalin makalah orang itu. Kopas namanya. Copy paste. Ya? Visi ini sih jelas. Nah. Jadi visi misi itu kalian catat, kalian salin dengan font 14 ya. Font 14. Itu jelas itu saya punya mata kuliah jelas. Enggak asal ini. Mau saya bawa kemana kalian jelas kasih tahu. Ya kan? Kalau nilai kalian minta berapa aja deh. Nah, tanya buat kakak-kakak kalian itu. Yang nakal aja itu kemarin 3 kelas sampai tak ulangan. Tak ujian. Karena keangkuhan yang dipakai. Kalian enggak nilai apa? A. Tulis di ujung makanan nanti, Pak, saya minta A. Iya. Tapi saya mau minta jujur. Dengan makanan kalian itu tidak dibawakan orang. Ya. Ukur kalian. Menurut saya, Pak, makanan saya itu layak dikasih C. Kalau benar nilainya C nilainya itu, saya nanti kasih A kalian. Saya minta A tapi layak C. Nah, A saya kasih C malah, mintanya A saya kasih C. Belajar jujur lah di sini. Nanti. Kalau perlu kalian nanti bikin soal sendiri, isi sendiri. Mau? Itu saya terapkan di S2 juga begitu. Dengan catatan, perhatikan nanti saya, Pak Belaki, ngasih mata kuliah itu dengan pendekatan hikmah. Artinya, kami tidak menekankan pendekatan literatur. Epistemik, literalistik, tidak mau. Pendekatan hikmah itu sumbernya Rasulullah. Representasi dari sumber Rasulullah itu Quran dan hadis saja. Tapi lihat nanti hasilnya oleh kalian. Saya tidak menghubung kalian pintar sih, tidak. Cukup mata kuliah lain bikin kalian pening kepala itu. Ya? Saya mau minta kalian nunduk ke dalam dada kalian itu. Nanti dikenalkan apa yang di dada itu. Ini penjelasan visi misi ya mata kuliah kita. Karena kalian nanti menjadi duta Tuhan. Ya bukan duta Departemen Agama. Kalau kalian paham ajaran ini, kalian menjadi duta Allah, nah, menghadapi manusia-manusia itu. Untuk mendekati manusia supaya mereka dapat berikhtiar menyelamatkan dirinya. Dengan begitu kalian berikhtiar dulu selamat dirimu. Gimana selamat? Orang sembahyang nyembah sepatu. Gimana mau selamat? Jangan marah di nanti marah-marah jadi setan. Orang kalian sholat itu menyembah kangkung, menyembah indomie. Buktikanlah nanti di kelas bahwa selama ini kita jangan-jangan bukan Allah yang disembah. Apa sebab? Kita mengata tapi tak tahu tadi itu. Dikira alif lam lam ha itu Allah. Ceritanya luar biasa. Menurut ahli kalam, ya kan? Tahu siapa ahli kalam? Ah, ahli bercakap-cakap. Tak tahu yang dipercakapkan. Siapa itu? Nah, kalian itulah ahli kalam. Mungkin juga dosen-dosen kalian. Nah itu orang lainnya tidak usah diurus. Kita urus di sendiri ya. Bikin makalah semampu kalian. Tidak usah paksa kutip sana kutip sini. Pun tak saya terima kok kutip ini kutip itu. Jangan pula kalian menyalin ulang dari buku saya itu. Kadang disalin ulang gitu. Baca aja pahamnya apa yang dipaham masuk di situ petik. Biar banyak kalian dengan begitu begini, dengan begitu begini. Enggak apa-apa banyak begitu. Itu bahasa kalian sendiri. Daripada cantik rupanya memindahkan buku saya ke dalam makalahmu itu. Berarti kan kalian bodohkan saya kan? Nah, ya, Pak baca Pak buku Bapak nih, baca ulang gitu. Kan begitu kan? Bodoh siapa begitu ya? Udah itu minta A lagi di bawah. Targetnya itu. Nanti tugasnya individu. Takut saya syubhat mengiyakan kebohongan kalian. Kan itu kan kalian selama ini kan kelompok 7, tampil 7-7 yang ngomong 1-2. Mending ada ruang ketik ya. Indah ini kadang satu orang. Kok tahu Pak saya orang saya jadi tumbal dulu begitu saya kok kuliah itu. Sayalah yang bikin makalah itu. Yang lain tinggal A semua gitu. Tinggal B semua itu. Lama di saya nyaman benar bang itu ya. Rupa yang jadi cuma saya memang. Tugas utama kalian menerjemah buku tafsir dan buku ulumul Quran ya, kalau yang ulumul Quran. Dan nanti ulumul Quran itu juga saya ajar yang bahasa Arab, bukan yang begitu-begitu aja gitu. Yang mentransformasi definisi ke dalam kepala kalian bukan itu juga. dari ulumul Quran nanti itu kita terapkan bagaimana isi Quran kita pahami gitu juga. Kalau cuma belajar ulumul Quran sejarahnya itu enggak ada gunanya, tahu enggak? Enggak berefek ke sini. Bukan enggak ada guna itu apa? Kan kegunaannya paling untuk cerita, untuk ceramah ya. Itu membulatkan orang banyak sebenarnya. Menghafal, ceramah, baca buku nanti. Nah, waktu khutbah kadang dibawa buku itu disampaikan kepada orang. Dia tidak tahu bahasa sebenarnya. Hafal sejarah tidak ada gunanya bah? Itu apa? Hafal yang tafsir juga tidak ada gunanya untuk apa? Buktinya? Itu orang pintar di Mesir paham bahasa Arab tidak ada gunanya bah? Kalau di Mesir bukan cuma paham lagi tidak bahasa Arab ini lah. Omongan mereka ya enggak? Berbunuh-bunuh juga mereka kan? Coba, berbunuh-bunuh enggak mereka itu? Di Syria, di Damaskus itu. Iya. Di Lebanon itu. Di Arab Saudi. Memang ini kasus. Ya, tidak semua. Tapi di mana itu perempuan diperkosa? Digunting bibirnya. Dipatahkan tulangnya. Disetrika punggungnya, di mana nak? Dipecahkan kepalanya, di mana? Di Arab Saudi. Tidak ada di Amerika kok. Banyak tenaga kerja di Amerika. Di Hong Kong juga banyak. Di Singapura juga banyak. Tapi di mana kasus yang banyak itu? Di? Kalau hamil dibilang berzina, mau dihukum rajam orang Indonesia. Padahal menghamil itu dia dan anak-anaknya. Maksud saya itu, paham bahasa Arab, bukan paham agama, paham enggak? Yang dinilai Tuhan bukan bahasa Arab, bukan bahasa Allah, bukan bahasa Arab, bula itu. Ini yang bahasa Arab. Dulu kan kita doktrinnya begitu. Alaika an tata'allama lughatal arabiyyah fa innaha lughatal jannah. Kan begitu kan? Hendak kalian belajar bahasa Arab, karena itu bahasa surga kata dia. Kita dibulakannya nongeng, enggak ada situ bahasa surga. Bahasa Allah itu bahasa hati. Kebetulan Nabi Muhammad itu orang Arab yang mengeluarkan pesan Tuhan yang berada di dalam dadanya. Yang di dalam dadanya Nabi Muhammad itu bukan Arab. Hadis beliau mengatakan, ana minal Arab walakat Arab minni. Ana pertama itu tubuhnya, aku dari orang Arab tubuhnya, tapi aku bukan orang Arab. Itu ana yang kedua, itu di dalam dadanya itu bukan orang Arab. Kalau bahasa Arab yang dihitung Tuhan, maka yang dihitung bukan bacaan sholat, tapi sholat yang dihitung itu. Sholat itu bila harfin wala sautin. Tidak berhuruf, tidak bersuara sholat itu. Yang berhuruf, yang bersuara itu apa? Rukun sholat, rukun kauli, rukun fi'li. Yang dihitung sholat bukan bacaannya. Kalau yang hitung sholat rugilah. Mesti nomor satu surganya orang Arab. Apa sebab? Bacaan sholat itu bahasa Arab. Macam mana bapak saya yang buta lahir batin, buta huruf lahir batin. Bapak saya itu buta huruf lahir batin, tak tahu Arab, tak tahu Latin maksud saya itu. Tulang saya itu. Macam mana nasib dia? Dia tidak pernah minta lahir di kalangan keluarga yang tidak mampu sehingga dia tidak bisa sekolah. Iya, saya dokter bukan karena orang tua saya mampu, bukan. Karena kemauan tidak besar. Orang tua saya dulu itu menggali comberan kok tuang kuras WC-nya orang. Itu saya senawiah PGA itu. Dagang kangkung sayuran mereka beliau. Bagaimana nasib dia? Maka soal agama itu bukan soal fisik. Itu sebenarnya tadi isinya apa? Tentang agama itu Allah tidak membutuhkan manusia manapun untuk menjelaskan dan mengajarkannya. Tapi Allah mengutus para aulia anbiya. Banyak itu Abu Dzar lewat Al-Hakim meriwayatkan 124.313 orang di akhir zaman dicari 68 orang para aulia yang sampai pesan Tuhan ke hati dia. Baru dia menyampaikan kepada manusia yang dihadapinya. Begitu. Karena tujuan beragama ini untuk tadi apa? Supaya perbuatan kalian itu baik. Perbuatan kita itu baik di dunia ini. Tidak ada kemenangan dunia tanpa kemenangan. Kalau sudah dunia belangsak itu jangan mimpi untuk surga deh. Sedangkan baik dan tidak baiknya kita di dunia ini, kalau akhlak itu baik, sumber perbuatan itu baik. Di belakang ada ngomong apa itu? Nanti pacarannya. Sumber perbuatan itu akhlak, itu hati. Nah, yang mengurus hati itu Tuhan, bukan profesor, bukan guru. Itu yang harus kalian sampaikan nanti. Yang harus kalian pahami bahwa yang bisa memperbaiki orang itu bukan guru, bukan dosen, bukan profesor, bukan dokter, bukan syekh, ya. Maka tadi isinya apa? Tentang agama, Allah tidak membutuhkan manusia manapun, apapun titelnya, apapun jabatannya, untuk menjelaskan dan mengajarkannya. Tetapi Allah itu mengutus para aulia anbiya, di mana pesan Allah sampai ke hati mereka. Tidak akan mata kuliah kalian ikut 140 berapa sih? 154 SKS ya. Ya. Itu tidak akan mampu memperbaiki hati kalian. Tidak akan. Boleh taruhan kita. Tak boleh taruhan ya. Judi namanya. Boleh kalian riset nanti. Kalian catat hari ini kebiasaan kalian apa? Apa? Kebiasaan bohong sekali berapa kali, sehari berapa kali, catat. Jangan kabarkan ke saya, ya. Kalian yang tahu. Sehari berbohong berapa kali? Marah berapa kali? Ya kan? Tidur karena malas berapa kali? Catat itu. Kalian evaluasi 4 tahun berikut nanti setelah kalian jadi sarjana. Berubah enggak? Bertambah besar sombongnya. Apa? Bohongnya. Hari ini mungkin 5 kali, nanti udah sarjana itu 10 kali. Apa sebab? Otak udah hincir tadi itu. Hari ini sombong seminggu sekali, nanti udah sarjana itu tiap hari sombongnya. Boleh catat dengan baik, rekam dengan baik, catat. Benar enggak kata Mbak Salih? Tapi mudah-mudahan dengan materi tafsir yang 4 SKS ya. Semester 3 dan semester 4 nanti. Mudah-mudahan ada perubahan. Mudah-mudahan tahu apa solusi yang harus kalian ini buat untuk memperbaiki diri. Jangan orientasi orang lain dulu. Apalagi belum jadi guru kan? Kesini dulu. Apa tadi isi pertama? At-ta'muruna an-nasa bil birri? Itu jadi pandangan dasar kita. Adakah patut menyuruh manusia berbuat kebajikan? Kamu lupa akan dirimu sendiri. Padahal kamu baca kitab. Kitab apa yang dibaca? Tidak ada di situ. Kitab di dalam kitab Al-Quran itu, kata kitab tidak menunjuk Al-Quran. Bukan. Nanti di kelas itu. Bukan. Terjemahan itu diubah-ubah. Banyak tuh terjemahan itu diubah-ubah itu. Dalikal kitabu diubah. Hadza kitabul Quran. Berarti Allah itu salah ngomong, enggak? Lebih pandai orang tafsir, enggak? Kalau Tuhan menunjuk dalikal kitab, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Diubah orang tafsir. Ai hadza kitabul Quran. Ini kitab Al-Quran. Padahal saat itu kitab Al-Quran itu belum jadi buku, ya? Kalau hadza kitabul Quran, berarti Nabi Muhammad begini, hadza kitabul Quran. Kan begitu kan? Tadi belum dijadikan buku. Kitab yang mana itu yang kalian baca? Siapa yang berakal pada kalian? Yang kata Tuhan, mengapa kamu tidak menggunakan akal? Siapa yang berakal? Apa itu akal pada kamu? Jangan kamu mengata barang yang tidak tahu. Besar benci Allah, kamu mengata tidak memperbuat. Bagaimana memperbuat? Orang yang dikata tak tahu. Iya kan? Siapkan mental. Nah, jangan sampai terpulak nanti mendengar barang-barang yang baru. Tidak baru, ada dalam Al-Quran semua. Cuma tidak dibacakan oleh dosen-dosen kalian itu. Apa sebab? Mereka pun tak tahu. Mungkin mereka tak tahu. boleh jadi malas menyampaikannya, atau boleh jadi karena mereka tak tahu mana fitrah yang lebih bagus, lebih kena itu. Kayaknya sih memang tak tahu. Nanti kalian satu semester di sini, kalian bisa mendebat dosen kalian, doktor sekalipun bisa debat oleh kalian dengan fakta, asal rajin kalian membuka teks yang di situ tunjuki itu. Iya. Kondak lepek-lepek mereka itu, paling marah mereka. Begini marahnya, kalian masih semester 3, pasti begitu marahnya itu. Kata siapa nak, hukum mana yang S1 tidak boleh mengkritik itu? Kata siapa? Tentang mereka itu. Tapi dengan apa tadi? Waksiti masyika, wakdud min, dengan suara yang lunak. Dengan dosen mau marah, kamu ikut marah. Kalau kamu gigit anjing, boleh kamu gigitnya. Tapi apa bedanya kamu dengan yang menggigit tadi itu? Ya? Boleh membalasnya. Tetapi kata Tuhan, nah, wa in sabartum fahuwa khairul lakum. Di surah An-Nahl ayat 125-126. Seru ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ada Tuhan, ada jalan Tuhan. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, bukan dengan bijaksana. Ini pendekatan-pendekatan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ruang lingkupnya 4. Pertama, sumbernya itu Rasul yang diajarkan tentang diri, hubungan diri dengan Allah, dengan Muhammad, dan dengan itulah. Ke situ kita menyeru itu. Wal mau'izatil hasanah, dan itulah maksudnya. Ilmu hikmah itulah pengajaran yang baik. Menyeru dengan hikmah itulah pembelajaran yang baik. Maksudnya begitu. Bukan dengan menyeru dengan pendapat profesor, pendapat ini itu, bukan itu. Soal agama ya. Kalau soal lain silakan. Soal riset kalian silakan. Tapi soal agama, soal sholat, enggak bisa dengan ajaran para syekh, para profesor itu enggak bisa. Nah, percayalah kalian. Saya itu kan gila baca kitab Gundul, membaca pendapat saya itu. Maka kepala saya Gundul begini, cuma dia. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bermujadalah, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang lebih, bagaimana yang lebih baik? Bagaimana? Coba. Tanya dengan dosen kalian. Nanti walaupun saya kasih tahu, jangan kasih tahu dulu, rahasia. Apa yang kalian dapat? Cara berdialog, berdebat dengan baik itu apa? Bagaimana caranya? Tadi itu loh, surah Isra ayat 36 tadi itu. Jangan kau sependapat, sepaham, apalagi memperdebatkan barang yang kamu tak tahu wujudnya. Berdebat iman, rupanya bukan iman yang didebatkan, definisi iman. Sama enggak iman dengan definisi iman? Beda nak, beda itu. Berdebat sholat, bukan sholat yang didebatkan, tapi definisi sholat. Tak boleh berdebat seperti itu. Mujadalah itu dialog, saling mengeluarkan argumentasi. Terus, kalau sudah berdebat, nah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tuhanmu yang tahu mana yang sesat dari jalannya dan mana yang dapat petunjuk. Tidak boleh kalian mengklaim orang lain sesat, tidak boleh. Kalaupun kita sudah berada di jalan yang benar, tidak boleh mencaci mereka dengan kesesatan, tidak boleh. Man halakan nasu fahuwa ahlakuhum. Siapa yang mengatakan orang lain celaka, dia yang celaka duluan. Siapa yang mengatakan orang lain sesat, dia sesat duluan. Iya. Kalau kamu disesatkan, dicaci orang, nah, kamu boleh membalasnya. Apa itu surahnya? Coba buka surah An-Nahl ayat 126. Boleh membalasnya. Kalau kamu orang tampar, tampar juga. Tapi yang seimbang, tahu seimbang enggak? Bagaimana? Jangan-jangan orang ketika nampar kamu itu cuma setengah meter jarak tangannya. Kamu satu meter setengah gitu. Bisa seimbang. Wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum. Kalau kamu membalas, balas bagaimana dia membuat kepada kamu itu. Seimbang namanya. Orang nampar ini pipi. Segini, nah, tanpa segini juga gitu. Bisa enggak? Jangan-jangan orang sini kamu segini gitu. Karena kamu sudah kesulut marah tadi kan? Boleh membalas. Anjing menggigit, boleh kamu menggigit. Lu beda apa pak dengan anjing menggigit dengan sembunyi anjing? Ya sama lah, sama tukang gigit namanya kan. Tapi wala in sabartum lahuwa khairul lisabir. Kalau kamu sabar itu lebih baik. Tidak membalas. Itu sudah implementasi ya. Sudah implementasi. Jangan berdebat nak kalau tidak tahu. Diam saja. Bukan kebohonganmu itu yang pinta, yang dinilai oleh Allah. Hatimu sini. Ini tidak asal ngomong. Ini tidak. Tidak nyaman tidak jatuhkan kawan. Tadi pun tak tahu. Cuma ngapal semalam ya bah. Isi buku ini debatkannya. Kau tahu tidak dengan bukunya kau apa itu. Isinya. Akhirnya berbantah-bantah, saling menjatuhkan. Kata Tuhan, hai orang beriman, taatlah, ikutlah Allah dan Rasul. Wala tanaza'u fatafsalu wa tanaburu. Dan jangan berbantah-bantah. Karena itu akan menggentarkan kamu dan melemahkan kamu. Kekuatanmu hengkang namanya, itu lemah. Itu orang beriman. Ciri orang beriman itu malas dia berbantah-bantah. Orang beriman itu percaya dengan Allah dan utusannya. Lalu mengikutnya, taat namanya. Kalau belum mengikut, tidak bernama taat dia. Maka ikut terjemahannya dulu. Action langsung kita terjemahkan action. Bentuk taat itu mengikut. Kalau tidak mengikut perintah-perintahnya, tidak taat namanya. Tugas nanti individu, tugas utamanya menerjemah bahasa Arab satu lembar. Satu lembar itu berarti dua halaman. Nanti buku tafsirnya saya pilih, boleh satu tafsir tapi tidak boleh sama halamannya. Ya, itu pilihan pertama. Bagi yang mampu nafsir, tafsir. Bagi yang tidak mau atau malas atau tidak sempat, nanti di sini ada pengajian di masjid ini diadakan oleh kakak-kakak sekalian menghimpun namanya itu sebenarnya majlis zikir, tapi kita Inggriskan spiritualist club namanya, ya spiritualist itu orang yang mengerti dirinya, mengerti ruh namanya. Dia berkelompok mengaji. Majlis zikir namanya. Nah, majlis itu klub, nah gitu, zikir itu mengingat. Yang mengingat itu bukan otak. Orang tidur sepintar apa enggak bisa dia mengingat. Nah, nanti itu di kelas kita urai. Siapa yang bisa mengingat, siapa yang bisa berakal dan apa itu akal. Ya? Dah. Saya sudah tegaskan, tugasnya cuma itu jenisnya. Tugas mid dan tugas terstruktur serta tugas what disatukan. Ujian kalian tidak ngisi di kelas, bikin di rumah. Hah? Kurang nyaman begitu. Kalau itu susah, di kelas aja ngisinya kalau begitu. Di rumah dapat mikir-mikir apa yang dikatakan Pak Sari Mbak Beaki itu ya, mikir, baru dituangkan. Disuruh buat di rumah bukan disuruh ngangkut buku dari perusahaan itu, enggak. Itu untuk dosen lain. Tadi apa rasanya tadi? Kalau mau dapat A, referensi banyak-banyak. Kalau perlu makalahnya itu 6 halaman, referensinya 7 halaman. mesti takut itu dosen kalian. Tapi siap kalau ditanya, buku ini mana yang kamu kutip? Ini pak. Perkab ini pak. Buku ini mana yang kamu kutip? Ini pak. Nah, kalau ada aktus dikasih aktus kalian itu. Untung S1 cuma pakai A saja. A. Itu rahasia ya, jangan bilang-bilang ya. Iya itu rahasia dosen begitu nak. Saya mengalami begitu. Kalau kata dosen itu referensinya itu 10, kali bikin 20. Ada dosen yang takut sama mahasiswa. Dulu saya nakal dulu. Ada dua dosen itu saya bikin nangis. Satu perempuan, satu laki-laki. Ada enggak sekarang itu? Ketawa-ketawa dengan saya. Iya, kamu memang dulu saya lihat memang dari dulu kamu mampu begitu. Ada malah sekantor dengan saya mana perempuan ini. Dosen perempuan. Nangis dia. Saya kan hamil. Alasan hamil. Karena saya tidak suka dosen yang otoriter. Dosen yang hanya pendapat dia saja. Zaman itulah ya. Kalau sekarang kalian mesti dengan saya. Karena yang saya omongkan ini tidak ada dalam buku manapun. Tidak ada. Yang saya bantu kalian bikin buku. Kalian boleh banding, boleh cek di mana-mana. Tak akan ada itu buku. Isi buku saya itu di buku lain tidak akan ada. Apa sebab? Saya tidak mau mengutipkan sesuatu yang saya tidak paham. Saya aja yang mengutip tidak paham, apalagi kalian yang membaca gitu. Tapi dengan izin Allah, nah itu kata per kata yang saya tulis itu, nah, itu editornya nanti Pak Bayhaki, editor buku itu. Kata per kata yang dengan izin Allah, saya dapat kepahaman soal yang saya tulis itu. Tidak ada satu kata pun yang saya masukkan tanpa saya paham. Apa sebab? Apa pesannya tadi? Jangan kau sepaham yang kau ikut, apalagi mengatakannya apa yang kamu tidak tahu. Surah Al-Isra ayat. Itu dulu ya dari saya ya. Lanjutkan oleh Pak Berhaki. Teknis apa dengan Pak Berhaki ya. Nah itu pesan saya. Jadi tugas awal kalian itu ketik yang visi misi tadi itu dengan rapi. Kalau perlu di laminating. Saya mau melihat kalian seriusnya mengikut mereka di situ nanti. Nah, minta para Pak Bihaki nanti baru kalian taruh di rumah. Jangan hilangkan, kan nanti dari mata kuliah saya suruh kumpulkan barang itu. Paham? Visi misi yang kalian catat hari ini, nah itu. Nah, ini boleh berbagi kalau ini boleh, ya? Boleh pelajari kalau ini boleh. Atau berembuk misalnya dicantikkan itu sebelum diperbanyak nanti konsultasi dengan Pak Bihaki, ya? Nah, terakhir mohon kalian berkenan menjadi panitia kuliah umum ya, yang ketua kelas ya. Nah, caranya tugasnya itu adalah cari waktu yang kalian memang tidak ada kuliah sama-sama sempat ya, nak, ya. Nah, terus lapor Pak Bihaki, Pak Bihaki nanti ngomong dengan orang yang bertanggung jawab soal UPT ini untuk kelas kita. Sudah saya dulu pengantar itu, saya mohon pamit, saya dipanggil Pak Ketua. Ya, ada juga tugas di Pasca yang untuk itu. Ya, begitu dulu. Sisi saya itu boleh dalami juga hari ini, setiap saat didalami juga. Boleh setiap mata kuliah dari Pak Bayhaki nanti, atau setiap materi yang saya sampaikan dengan Pak Bayhaki, boleh kaitkan dan tanya dengan itu, kaitannya apa Pak dengan visi misi ini, gitu. Nah, kalau perlu kalian mau bagus setiap mata kuliah tafsir itu, taruh dalam tasnya, yang nating itu, asal jangan hilang. Ya, sudah di ACC, tunjukkan bahwa setiap kalian pegang visi misi itu. Minimal untuk semester ini dulu. Nah, itulah yang akan menjadi acuan kita, acuan saya juga dalam mengambil materi-materi itu. Sementara begitu kepada Allah dan Rasulullah sama tobat, mohon maaf kalau. Memang ini tidak mengenakkan kalian. Pilih itu pahit kan? Saya bukan yang manis yang menyembuhkan itu. Kadang yang pahit-pahit itu. Maka kalau pahit jangan dulu langsung dimuntahkan. Kalau manis jangan dulu langsung ditelan. Sebab tak ada racun dalam manis itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. demikian pandangan umum tentang materi kuliah kita di tafsir Tarbawi dan Ulumul Quran. Kira-kira ada yang perlu dipertanyakan? Ya, ada. Iya, ada. Masalah tugas? Oh iya, nanti bisa konsultasi dengan Mas Andika semester 7 sekarang. Beliau pengurus spiritualis klub Stein Pontianak yang biasanya melakukan kegiatan seperti pengajian di masjid. Boleh kalian itu siapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi kuliah di masjid itu. Dan nanti ada beberapa kawan dosen mungkin dari Stein juga yang akan membahas tentang apa yang pertanyaan. Kalau kalian tidak bisa dan tidak mampu menerjemah kitab tafsir itu, bisa dirisume saja. Hasil dari pengajian itu dirisume, resume. Itu yang dimintai. Kalau enggak pak, saya malas pak. Kan saya pandai bahasa Arab. Saya ingin menerjemah, silahkan. Kita cek nanti terjemahannya. Kalau salah, ya jangan marah kalau nilainya rendah. Kan begitu. Tapi insya Allah kalau resume, kita datang, kalian mampu menangkap apa yang kalian tangkap dari hasil spiritualistik itu, apa yang disampaikan, itu saja itu. Mudah kan? Itu tergantung pilihan mana. Yang tadi sudah dikasih dua pilihan. Nerjemah kitab tafsir apa meresume. Ada lagi? Paham? Belum, nanti insya Allah saya akan sampaikan di kelas masing-masing ya. Karena Mas Andikanya sekarang lagi persiapan pulang ke Melawi jauh. Nanti habis hari raya Idul Fitri ya. Idul Adha. Nanti itu pula Idul Adha ya. Bisa dipahami tentang juga? Bisa. Ada lagi? Hah? Apanya? Kurang ngerti. Nanti ada kegiatan spiritualis club. Kalau kalian tidak mau menerjemah kitab tafsir tadi, boleh ikut spiritualis club. Lalu hasil dari yang kalian dengar di spiritualis club, di pengajian itu, di resume. Tahu resume? Ya, apa yang kalian tangkap itu tulis pakai apa pak? Ini pakai pulpen lah. Mungkin nggak ada lagi. Dengan apa pak? Pakai buku juga lah. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Gimana? Masalah? Iya, tidak boleh kerja kelompok, individu. Referensinya dari Al-Quran dan Hadis. Maka catat ketika saya ngomong di kelas itu dan Pak Sarif itu dicatat. Itu saja diurai oleh kalian. Ini di kelas terkadang ada yang ketawa-ketawa aja. Ada berat mana itu? Saya sering karena sore saya capek, mereka juga capek. Dan sampai kemarin itu, mulai dulu. Selesai ya? Selesai ya? Iya, karena saya capek ngajar dari jam 9 sampai jam 4. Enggak ada lain cara menghibur saya pada diri saya dan pada mereka. Lupa mencatat nanti. Ketawa, enggak lupa mencatat. Kalau siang jam 12 itu saya masih seger itu. Baru makan, biasanya penuh yang biasanya. Atau saya belum pernah ngajar, hanya jalan-jalan, langsung masuk itu masih seger. Tapi kalau udah dari jam 9 sampai jam 4, capek saya. Maka saya buat banyak humor di situ. hanya di kelas itu, Pak. Sering semua terus di sini. Karena saya capek, benar. Mereka juga capek. Itu jangan lupa dicatat. Kan udah di ada yang saya sampaikan keluar dari teks Al-Qur'an dan hadis. Enggak ada kan? Enggak ada. Makanya di situ dicatat. Al-Qur'an di dalam surat cepat-cepat dicatat itu, enggak diulang lagi sama saya. Karena 5 menit kemudian saya udah lupa dengan yang ayat itu, udah enggak saya ulang lagi, enggak ada apa lagi istilah kalau ngerekam itu repeat. Diulang lagi, Pak? Enggak mungkin diulang lagi. Kalian lah siapkan pulpen, siapkan itu kata. Kalau suruh buka Al-Qur'an, buka. Kan begitu. Takut salah umpamanya. Karena terkadang yang namanya saya bukan malaikat, sama juga manusia. Terkadang juga lupa, terkadang juga salah. Tapi kurangi, jangan terlalu sering jadi manusia. Kan sudah sedikit tahu. Mungkin bahasa Arab masih tumbuh. Yang bahasa yang tarbiyah sudah berapa kelas saya kasih tahu tentang insan itu kan? Iya, yang saya kemarin-kemarin bangga jadi insan. Pengin bahkan pengin jadi insan yang kamil, manusia sempurna. Sempurna pantang kelintasannya, pantang kerendahannya, pantang kekurangan dan pantang kalahnya sempurna. Apalagi? Referensinya itu Al-Qur'an dan hadis, apalagi? Bukan referensi. Bukan. Ya, Pak. Bukan referensi. Kalau dibilang apa kitab pedoman Al-Qur'an, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat baru kias. Ini enggak, ijma enggak dipakai, kiasnya dipakai, pendapat orang dipakai kan? Apalagi Al-Qur'an bahas lagi hadis. Ada orang pakai referensi Al-Qur'an, referensi hadis, enggak terima. Kan enggak konsisten namanya. Kalau bilang mustaqbil kiblat, mustaqbil kiblat lah, jangan kucing kangkung, apalagi pacar. Apalagi, udah? Masih kurang jelas, apalagi? Apa? Judul? Oh nanti lah. Baru 2 kali pertemuan. Kan kita 14 kali pertemuan, masih tinggal 12 lagi pertemuan. Kurang lebih 3 bulan lagi, masih lama. Sampai bosan kalian dengan saya nanti. Apalagi? Sudah, Alhamdulillah. Baiklah, demikian pandangan umum materi kuliah Tafsir Tarbawi dan Ilmu Quran. Dan kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Untuk hari Senin depan yang akan datang, hati libur. Untuk tak ketahuan itu hari Rabu juga libur untuk tak ketahuan. Hari Kamis untuk ulumul Quran dan tak ketahuan juga libur. Maka siapkan kehadirannya pada keluarga kalian masing-masing. Setelah pada saya yang mengusahakan sekarang ada waktu perjam boleh ditandatangani banyak-banyak. Baik, demikian.